Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam mengkaji tema-tema yang pernah diangkat oleh majalah An-Najah, majalah tercinta kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang pernah diangkat oleh An-Najah pada edisi 95, yaitu terkait masalah imamah sebagai doktrin pengkafiran dalam ajaran Syiah. Saudara-saudara sekalian, imamah adalah ajaran inti dalam akidah Syiah. Segala sesuatu, baik sikap politik, akhlak, ibadah, dan seluruhnya merujuk ke ajaran imamah. Ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Nasir Al-Kufari, salah seorang peneliti Syiah kontemporer. Beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Usul Madhab Syiah sebanyak 3 jilid. Dalam jilid kedua, halaman 653, beliau mengatakan, dalam ajaran Syiah, imamah adalah pangkal semua ajaran mereka, seperti hadis, akidah, fikih, usul fikih, tafsir, dan seluruh ajaran Syiah lainnya bersumber pada ajaran imamah. Jadi, saudara-saudara sekalian, singkatnya, imamah dalam pandangan Syiah adalah keyakinan pada para imam yang menggantikan tugas Nabi untuk menjaga agama Islam. Seperti yang diungkap oleh Muhammad Hussein Kashiful Gita, salah satu ulama rujukan Syiah kontemporer, dia menjelaskan makna imamah sebagai berikut. Dia berkata, sesungguhnya imamah adalah jabatan ilahi seperti kenabian. Sebagaimana Allah memilih siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya untuk memegang jabatan kenabian dan risalah, kemudian memperkuatnya dengan mukjizat, di mana posisi kenabian adalah mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam keimamahan, Allah memilih siapa yang ia kehendaki untuk memegang jabatan keimamahan. Dan Allah memerintahkan nabinya untuk membuat mandat atas keimamahannya tersebut, serta mengangkatnya sebagai imam sepeninggalan dirinya. Demikian pernyataan Muhammad Hussein Kashiful Gita dalam bukunya Aslu Syiah wa Usuluha, halaman 58. Jadi, saudara-saudara sekalian, Syiah memandang imamah sebagai sesuatu yang sangat suci dan agung. Mereka menganggap bahwa imamah adalah mandat dari Allah sebagaimana Allah memberikan mandat kepada hamba-hambanya sebagai nabi. Demikian juga sebagian hamba Allah akan dipilih oleh Allah untuk menjabat sebagai imam bagi manusia. Syiah memandang imamah sebagai sesuatu yang sangat suci dan sangat agung. Kedudukan imamah sangat tinggi. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa kedudukan imamah menurut Syiah sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku rujukan Syiah. Yang pertama, menurut Syiah, imamah adalah jabatan ilahi dan sejajar dengan kenabian sebagaimana disebutkan oleh Al-Kulaini dalam bukunya Usul Kafi juz 1 halaman 175. Menurut Syiah, menduakan Ali dalam kekhilafahan atau mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah sebuah kekufuran dan kesyirikan. Sebab menurut Syiah, tauhid adalah menganggap Ali sebagai satu-satunya pengganti sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Ali, dalam pandangan Syiah orang ini adalah orang musyrik yang dianggap sebagai orang kafir. Ini dijelaskan oleh tokoh Syiah yang bernama Al-Kulaini dalam bukunya Usul Kafi halaman juz 1 halaman 427. Juga disampaikan oleh Al-Kumi dalam tafsirnya juz 2 halaman 251. Yang kedua, intisari dan tujuan utama dakwah para nabi menurut Syiah adalah untuk menyampaikan imamah kepada manusia. Ini disampaikan dalam buku Ainul Mizan halaman 4. Yang ketiga, menurut Ni'matullah Al-Jazairi, salah satu tokoh Syiah kontemporer, dia mengatakan imamah lebih tinggi derajatnya dari para nabi dan para rasul. Artinya, imam lebih tinggi, lebih mulia dari para nabi maupun para rasul. Disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam bukunya Zuhar Al-Arabi, halaman 21. Yang keempat, Syiah memandang imamah sebagai rukun iman yang paling urhen. Maka tidak mengakui keimamahan berarti membatalkan keislaman dan orang tersebut divonis murtad dari Islam menurut orang-orang Syiah. Hal ini disampaikan oleh Al-Kulaini dalam bukunya, buku hadisnya Usulul Kafi, Juz 2, halaman 18. Yang kelima, menurut Syiah, Ali adalah imam pertama dari 12 imam. Maka siapa yang mengakui Ali sebagai imam pertama, ia mukmin. Tetapi jika tidak mengakui Ali sebagai imam pertama, maka dia kafir. Hal ini disebutkan dalam Usul Kafi, Juz 1, halaman 437. Yang keenam, orang-orang Syiah meyakini para imam adalah sebab terciptanya langit dan bumi. Dunia dan akhirat milik para imam. Mereka berhak memberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Demikian juga imam berhak menahan dunia dan akhirat dari siapa yang dikehendakinya. Artinya, Syiah berkeyakinan bahwa yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, memasukkan seorang ke dalam neraka maupun surga adalah imam-imam Syiah. Hal ini diungkap oleh Al-Kulaini dalam bukunya Al-Kafi, Juz 1, halaman 337, juga dalam Juz ke-8, halaman 224. Dan yang terakhir, orang-orang Syiah berkeyakinan para imam lebih tinggi derajatnya daripada para nabi, bahkan para malaikat. Sebagaimana diungkapkan oleh Humaini dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Allah diibadahi dan disembah oleh manusia berkat jasa para imam-imam Syiah, bukan karena dakwah para nabi. Hal ini disebutkan oleh tokoh hadis Syiah, yaitu Al-Majlisi dalam bukunya Biharul Anwar, Juz 23, halaman 103. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran sekilas bagaimana orang-orang Syiah memandang imamah. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan perkara-perkara yang terkait masalah imamah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesatnya Syiah dalam memandang imamah, dan imamah memang pokok daripada seluruh ajaran Syiah. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan dalam kajian majalah An-Najah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.